Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa man tadabbara ma fi at-tarikh wa ma waqa'a minhum fil waqa'i 'arafa anna hadha halul munafiqin qadiman wa haditha. Siapa yang mempelajari sejarah dan apa yang terjadi dalam kejadian-kejadian sejarah, maka dia akan tahu bahwa demikianlah keadaan munafikin sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang sejarah. Qadiman wa haditha, dulu maupun sekarang. Wa qad haddharallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah telah memperingatkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ta'atihim wal qurb minhum. Allah memperingatkan nabinya, jangan taati mereka dan jangan dekati mereka, para munafikin. Apa kebiasaan mereka yang disebutkan tadi sepanjang sejarah? Hadhihi halul munafiqin qadiman wa haditha. Hah? Naam. Aywa. Hah? Tak kedengaran. Pengkhianatan. Barakallahu fikum. Wa hadahu ala jihadihim. Bahkan dianjurkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Hanya saja menjihadi atau memerangi munafiqin agak berbeda dengan memerangi orang-orang kafir. Allah sebutkan di beberapa tempat dalam kitabnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafiqin. Orang-orang kafir yang berpura-pura beriman, itu munafiqin. Waghlub alaihim, dan bersikap tegaslah pada mereka, bersikap keraslah pada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Maka para munafikin diperlakukan seperti ahlul ahwa wa ahlul bidah. Atau lebih tepatnya, ahlul bidah dan ahlul ahwa diperlakukan seperti munafikin. Apa itu? Disikapi, tetapi tidak diperangi. Artinya tidak dibunuh. Mengapa? Mau dibunuh, zahirnya muslim. Bagaimana mungkin mau dibunuh? Tetapi ketika seorang munafik berdiri, sahabat mengatakan, ijlis, duduk kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Enggak usah bicara. Munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Setiap Nabi mau bicara, Abdullah ibn Ubay berdiri. Carmuk, cari muka. Oh, Nabi kita akan berbicara, akan kepada kalian, kalian hendaklah mendengar. Begitu, kasih mukadimah. Tadinya dibiarkan. Setelah ketahuan nifaknya, ketika dia berdiri ditarik oleh sahabat yang mulia, Sahibul Ansar, kalau enggak salah Sa'ad ibn Mu'ad. Ijlis, kamu enggak punya siapa-siapa dan kamu enggak ada kemuliaan sedikit pun. Ini munafik. Begitu ada seorang yang berbicara begini dan begitu, la kadzabta walakinaka munafiq. Tetapi ketika para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Nanti orang melihat, aku membunuh sahabatku sendiri. Karena mereka mengira itu muslimin. Maka dikira membunuh sesama muslim. Maka tidak dibunuh. Tetapi disikapi dengan jelas. Allah katakan, jahidil kuffara wal munafiqin. Perangilah. Jihadilah munafiqin. Wa fi qissati Umar wa qatl munafiq ladhi talab at-tahakum ila Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi dalilun ala qatli man adhara al-kufra wa an-nifaq. Kecuali kalau keluar atau muncul tanda-tanda kekafiran yang menyebabkan dibunuhnya dia karena terlihat kekafirannya. Kalau tidak, tidak bisa. Sebagaimana kisah Umar yang membunuh munafik ketika meminta berhukum kepada selain Nabi dan tidak mau dihukumi oleh Nabi. Mana yang tidak mau dihukumi oleh Nabi? Saya. Penggal kepalanya. Kamu munafik. Bagaimana mungkin ada seorang muslim tidak mau dihukumi oleh Rasulullah SAW? Wa kana Ka'ab ibn al-Ashraf hada syadid al-adawah lin-Nabi SAW wal-adha lahu wa idhar adawatihi. Dan bahwasannya Ka'ab ibn al-Ashraf, salah seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir, sangat dahsyat permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal adza, dan sangat besar, sangat banyak, sangat dahsyat gangguannya. Adza, gangguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idhara adawatihi, dan menampakkan permusuhan. Fantaqadha bihi ahduhu, maka batallah perjanjian. Wa halla bihi qatluhu, dan halal pembunuhan baginya. Tapi ini tokoh Yahudi. Wa rawi Muslimun fi sahihih an Amr, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Amr. Samitu Jabiran yaqul, aku mendengar Jabir berkata, qala Rasulullah sallam, man li Ka'ab ibn al-Ashraf, siapa yang siap untuk membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf? Fainahu qad adha Allah wa rasulah, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka berkata Muhammad ibn Maslamah, satu-satunya sahabat yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Maslamah, ya Rasulullah, atuhibu an aqtulah, ya Rasulullah, apakah kau suka kalau aku bunuh dia? Qala na'am, iya. Ikhwan ibn a'azakumullah, awalnya Nabi menyebutkan tidak ada lafaz pembunuh, hanya kalimat man li wali Ka'ab ibn al-Ashraf, siapa yang mau memberikan untukku terhadap Ka'ab ibn al-Ashraf yang suka mengganggu dan selalu menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad ibn Maslamah menyatakan, ya Rasulullah, apakah kau ingin aku membunuhnya? Qala na'am. Qala i'dan li. Fali aqul. Qala qul. Ikhwan ibn a'azakumullah, izinkan aku. Fali aqul. Qala qul. Fa'atahu faqala lahu wa dhakara ma bainahum. Maka dia meminta izin pada nabinya, bolehkah aku mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian-demikian? Qala qul, silakan. Yani al-harbu khid'ah. Fa'atahu faqala lahu. Maka didatangi, dia bicara. Seakan-akan dia dalam keadaan masih seperti dulu, sahabatnya, saudaranya, atau orang dekatnya. Wa qala inna ar-rajul qad arada sadaqatan wa qad anana, falamma sami'ahu qala wa aidan wallahi latamallunna qala inna qad ittaba'nahu al-an wa nakkarahu an nad'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasira amruhu qala wa qad aradtu an tuslifani sulafan qala fama turhinuni qala ma turidu qala turhinuni nisa'akum qala anta ajmalul arab anurhinuka nisa'ana qala turhinunani awladakum qala yusabbu ibnu ahadina fayuqala ruhnun wasaqayna min tamr wasaqayni min tamrin walakin nurhinuka al-la'ama yani al-silah qala na'am wawa'adahu an ya'tiyahu bil-harith وأبا عبس ابن جبر وعباد ابن بشر قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد ابن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة Dia datang, Muhammad ibn Maslamah menemuinya berpura-pura seakan-akan masih seperti dulu, masih dekat dengannya, dan itu tentunya perkara yang diizinkan oleh Nabi SAW. Qala wa aidan wallahi latamallunna. Saya ulangi, inna rajul qad arada sadaqah. Sesungguhnya orang ini ingin menginginkan sedekah. Wa qad annana, dan dia memaksudkan kami harus bersedekah. Falamma sami'ahu, ketika mendengar, qala wa aidan wallahi latamallunna, juga orang itu membuat kamu sebel atau bikin kamu bosan. Iya kan? Qala inna qarit taba'nahu al'an. Sekarang aku sudah mengikutinya. Wa nakarahu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru amruhu. Maka dia samarkan bahwasanya apakah dia sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Seakan-akan masih berpura-pura. Sampai ada kejelasan. Yasiru amruhu, sampai berakhirnya urusannya kemana. Qad aradtu an tuslifani sulafan. Aku ingin pinjam padamu hutang untuk memberikan sedekah. Qala fama turhinuni. Kalau gitu apa jaminannya? Qala ma turidu, apa yang kau inginkan? Kata si Yahudi tadi, kalau gitu turhinuni nisa'akum, yang menjadi jaminan istri wanita kalian. Engkau orang yang paling ganteng di kalangan Arab. Bagaimana mungkin aku akan menjadikan istriku sebagai jaminanmu? Taibturhinuni auladakum, kalau gitu anak-anakmu sebagai jaminan. Dijawab, akan dicerca anak-anakku nanti oleh teman-temannya. Ruhnun fi wasaqaini min tamr. Kamu adalah jaminan untuk dua karung tamr, dua karung kurma. Akan dicela anak-anakku dan dihina. Walakin nurhinukal la'mah, aku akan berikan kepadamu jaminan, yaitu senjata, yakni silah. Qala na'am, kalau gitu sepakat. Wa wa'adahu an ya'tiyahu bil harith, maka dijanjikan untuk datang, saya akan datang nanti malam dengan Harith dan Abu Abbas ibn Jabr wa Abbad ibn Bishr. Qala faja'u fada'uhu lailan, maka datanglah orang-orang tadi yang sudah dijanjikan malam tersebut. Wa nazala ilaihim, singgah pada mereka, afwan, singgah atau datang ke rumah Ka'ab bin Ashraf. Da'uhu lailan, memanggilnya, ya Ka'ab, ya Ka'ab. Qalat lahu imra'atuh, istrinya berkata, inilah asma' sautan ka'annahu sauta damin. Aku mendengar suara panggilan, sepertinya itu adalah suara darah. Tahu suara darah? Suara yang mengandung ketakutan. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu, pertumbuhan darah. Itu mereka sebut dengan sauta damin. Istrinya sudah merasa ini ada sesuatu. Tetapi Ka'ab berkata, innama hada Muhammad bin Maslamah wa radhi'uhu wa Abu Na'ilah. Itu hanya Muhammad bin Maslamah dan teman sepersusuannya dan Abu Na'ilah. Innal karim law du'iya ila ta'natin lailan la'ajab. Sesungguhnya seorang yang karim, seorang yang dermawan, kalau dipanggil untuk satu perkara, maka dia akan datang. Qala Muhammad inni idza jaa'a fasaufa amuddu yadi ila ra'sih. Aku nanti, ini janjian di antara mereka, kalau keluar Ka'ab bin Ashraf, aku akan langsung tanganku ke lehernya, ke kepalanya, ila ra'sihi. Fa idza istamkantu minhu, kalau aku sudah memungkinkan memegang kepalanya, fadunakum, maka urusan kalian. Dan dibunuh dia. Fadunakum maknanya urusan kalian. Qala falamma nazala wa huwa mutawashshih, maka ketika turunlah dia kemudian dalam keadaan mutawashshih, berselempangkan senjata. Faqalu, mereka berkata, najid minka rihat rihat thayyib. Aku dapati darimu bau harum, katanya. Qala na'am tahti fulana a'tar nisa'il arab. Ya tentu, kata Ka'ab bin Ashraf. Tentu akan harum baunya. Karena di bawahku, maksudnya istriku, adalah yang paling harum dari nisa'ul arab. Qala fata'danu li an asyumma minhu. Bolehkah aku cium bau harumnya? Qala na'am syum. Silakan. Ciumlah bau harumnya. Fatana waluhu fasyum. Maka dia pegang kepalanya yang dikira oleh Ka'ab akan mencium bau harumnya. Tsumma qala ata'dan li an a'ud. Bolehkah aku ulangi? Qala fastamkana min ra'sih. Maka saat itu dia berhasil memegang kepalanya. Qala dunakum. Maka silakan kalian. Qala faqataluhu. Maka dibunuhlah Ka'ab ibn Ashraf. Dalam kisah tersebut, barakallahu fikum, terbunuhlah Ka'ab ibn Ashraf, tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Tadinya dia Arabi dari Bani Nabhan. Bani Nabhan adalah pecahan dari Bani Tai. Bapaknya asaba daman fil jahiliyah fa'atal Madinah. Karena bapaknya pernah punya hutang darah pada orang-orang Arab, akhirnya dia lari karena khawatir mereka akan membayar hutang darahnya kepada dirinya. Dia bergabung dengan Bani Nadir. Fasyurifa fihim, maka dimuliakan di sana. Wa tazawwaja Aqilah, kemudian menikahi Aqilah binti Abil Huqaik. Fawaladat lahu Ka'ban, maka lahirlah Ka'ab ibn al-Ashraf. Naam. Yang menjadi tokoh Yahudi. Wallahu ta'ala alam, apakah tepat kisah ini sebagai contoh tentang diperanginya munafikin? Karena dia tokoh Yahudi, bukan munafik. Barakallahu fiikum. Bumi itu datar. Allah katakan kami hamparkan untuk kalian agar kalian bisa berjalan di atasnya. Baik. Apakah bertentangan dengan bumi itu bulat? Sampai-sampai ada yang berkata, dari ilmuwan-ilmuwan mereka, bukan ilmuwan kita, ilmuwan mereka, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang datar, abadan. Yang ada adalah yang lengkungnya paling kecil, yaitu bumi. Itu yang maknanya datar. Artinya, barakallahu fikum, kalau kalian ngukur datar dengan apa? Hah? Dengan air. Dan air mengikuti permukaan bumi. Dan kalau kita lihat permukaan bumi dari kejauhan begini. Mau apa lagi? Apakah dipertentangkan antara keduanya? Tidak bisa dipertentangkan keduanya. Bahwa bumi itu dalam keadaan demikian tetapi dia datar. Karena itulah sebagai standar kedataran adalah dataran bumi. Sehingga kalian ngukur apapun yang datar adalah kalau sesuai dengan lingkaran bumi, maka itu datar namanya. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Tidak usah jadi besar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.